Bismillahirrahmanirrahim. Suratus Sajdati utawi iki ku nerangno surat Sajdah Makkiyatun wa hiya salasuna ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Makkiyatun te surat Sajdah iku bangsa Makkiyah. Niki surat sing nerangno pentinge sujud. Wa ya te Sajdah iku salasuna iku 30 apane ayat-ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Utai Allahu a'lamu dat sing kersa bi muradihi iklan kersane Allah bihi kelawan dawuh Alif Lam Mim. Tanzilul kitab utawi turune kitab. Ail Qur'ani tegese turune Qur'an. Iku la raiba iku ora ana kemamaru maujud. Mubtada unti dawuh tanzilul kitab ku katerkib dadi mubtada. Syakka tegese ora ana kemaman iku maujud fihi ing dalem tanzilul kitab. Khobarun unti dawuh la raiba iku dadi khobar awalun kang pertama. Turune mir rabbil alamin saking pangerane wong sak alam kabeh. Utawi rabbil alamin khobarun dadi khobar sanin kang kedua. Am yakulu naftaroh, ebal ayakulu naftaroh. Balik pada komentar sopo kufar, komentare iftarohu, gawe-gawe sopo Muhammad hu ing Quran. Muhammad jenis kese gawe-gawe sopo Muhammad ing Quran. La, manane la, la yaftari Muhammad. Dan Muhammad itu rabakal ngarang Quran, raiso gawe-gawe Quran. Bal huwa balik utawi Quran iku al-haq, iku barang sing hak, sing nyata. Gak nyata wujudnya, gak nyata cita-citaan ini maknanya hak. Mirok bika sanging pangeran siro. Litung siro supaya ngekei peringatan siro. Nah, gak kuno maknanya ngekei weden-weden siro. Ngekei peringatan siro biklan hadal kitab. Kauman engkau. Ma ata kang ora teko hum engkau sopo min nadirin. Sopo wong sing ngekei peringatan. Utaima nafiatun nafiyah. Mingkob bika sanging sedurunge siro. La'allahum menawa utawi wong akeh utawa kaum yahtadunan untuk petunjuk sapa kaum biingdarika sebab oleh ngekei peringatan sira. Allahu ta'allahu aladidat kholako kang gawe sapa ladi as-samawati ing pira-pira langit wal ardo lan gawe ing bumi wa malan perkara binahuma kang antarane samawat lan ardh digawe fi sittati ayamin ing dalam 6 dina kawi 6 tahap, pokoknya 6. Awaluhati kawitane sitatu ayam, iku al-ahad, iku dianggap dino ahad. Wa akhiruhati akhire ayam, iku al-jumatu, dianggap iku dino jumat. Gak usah takok, no. Jadi sih orang ada dino. Cangkem elek, makanya kalau tak, kalau wis dake, pokoknya anggap aja kawitane iku. Anggap aja akhire, cuma takok, no. Jadi sih orang ada almanak. Bocah ora paham cangkem melek. Dadi wong kadang ora paham tapi iso kritik. Di zaman akhir wong ora paham tapi saged napa. Dadi ngeten kula terangno, dadi Quran iki didhawuhna pangeran zaman azali. Lah sing dawuhna iku pangeran wis ngerti nek pikirane wong somben gawe donya iku ana dina. Angger dina pertama ya wong nyebut Ahad. Ahad maknane napa? Pertama. Bahasa Arab kedua itu Isnaini, silat Jawa itu dino. Senin. Hari ketiga itu ya Sulasa, Salasa, terus silat Jawa. Selasa. Hari keempat itu Arbi'a, ilat Jawa. Nah, yang Jawa itu ya pinter. Tapi pinternya separuh, ora fase, no. Nah, fase ya Arbi'a, mereka tafsir apa? No. Dino Arbi'a. Dino apa? No. Sulasa. Terus kemis yang kata Khomis. Kemis itu Khomisun apa? No. Kelima, terus darah nih. Nah ketika sebetulnya hari yang Allah bikin itu hanya lima. Finishing ini itu Jum'at. Jum'at itu finishing, jadi semua yang sudah jadi dievaluasi ulang, disempurnakan. Disebut jamek, jamek itu evaluasi total. Paham ya? Kayak tol saat ini loh, dievaluasi total, benar-benar rubah meneh. Nah niku diarani jamek. Jamek terus dadi napa? Jumat. Bareng Jumat iku dina niku 6. Mau lagi ketemu kira 6 bodi. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 6 kan? 6 iku setu pangerane sira apa-apa. Jarang Yahudi pangeran kesel istirahat. Nah, terus dina Sabat. Sabat iku dina napa? Istirahat. Mulane wong Yahudi iku yo prei. Ana kan nuntut prei setu koyo wong napa? Ya. Ana nek kiai-kiai ku mau prei setu kok mirip. Dadi pangeran wis bar tapi dina kudu 7. Padahal hakikate sing kanggo iku mau 6. Iku nunjukno nek nganggur iku peristiwa sing mesti nglingkupi manungsa. Mulane wong nganggur coba nyek nemen-nemen. Kok bukti kudrohe pangeran, rahmane pangeran sing nganggur ya kok urip. Paham ya? Pakar-pakar mikir carane, mikir dunyo, jebule sing nek mati wong sing nopo? Nganggur. Berarti wong sibuk diburuhno wong. Nah, setu akhirnya dina libur. Mane pangeran duka ketika wong Yahudi darani setu iku pangeran kesel terus nopo? Nopo? Istirahat. Mane Allah duka. Dukane wong Yahudi terus setu iku dina sing enak darani setu aku kesel jare pangeran. Kowe kudu kesel pisan, aja duwe aktif Pitas, orang Yahudi diharamno kerja hari nopo. Satu, termasuk diharamno berburu ikan di hari nopo. Aku nane kuno yo pangeran gak datat nak nyoba niku, dia nyoba. Dino satu tenggene Israel mriko, sana kita di negara Israel nopo negara Palestina. Soalnya negara kono, dia muni negara Israel berarti kita ngakoni eksistensi nopo. Israel, kita ngaku muni Palestina, mau cari PBB orang nopo. Soalnya ngir kono. Kowe gir kono Palestina bro, Israel. Nak dina setu iwak niku kathah. Iwak kathah. Nak ahad pe diburu wis ra ono. Yahudi ku buru setu, ra oleh pangeran. Yahudi dake. Dake dikai parit-parit ning dina setu. Tapi ora iku dene. Ora napa? Ora jupo, dadi dikai parit-parit jebakan tapi ora jupo. Tapi iwak ora iso bali ning segara dijupuk ahad. Nek takoki pangeran aku boleh iwak satu-satu buatan gus dibuatan kalau pendet tu. Tapi buat jupu ahad, angge jupu ahad. Sementara buatan terus akhirnya uang Yahudi ku uang sing tukang ngakal, apa? Tukang. Ane yang kerana uang cerdas itu disebut uang apa? Yang pangeran mawon badhe dijak ni delian. Ane terus kata ulama sing turunan Yahudi sing ngarang kitab. Ya model dagek ngoten. Sampeyan niku wong sing ngelah ra zakat. Jadi misale kowe di wedhus 40 kan wajib zakat sito. Iku nek ape akhir tahun 11 sito, iku ora wajib. Perkarane syaratte haul sedurunge sempurna setahun. Mbok 11 utawa bodol. Iku sampeyan jarine iku pangeran lebokno kowe ning tom terus dilebokno neraka. Nah pangeran takok, Gusti lah kula mboten salah wong panjenengan dereng wajib. Ora aja ngomong lebokno tom. Tapi kalau teng jero tapi sing tak lebokno tong. Dadi kena ngilah ya pangeran apa? Ngilah disebut wa makaru wa makarobo wa bau khairul nabah. Lare tiyang ku ngaji sejarah. Dadi kunane kuno niku wong niku ngakal. Dadi ora ana pikiran tuane manusa kaya ngakali. Dadi ngakali iku ora kaya politikus saiki wis do pinter-pinter, tapi mun niru Nabi Yusuf niku dipateni, niate keluargane dipateni. Singkat cerita, bareng dicemplungno tenggene sumur, iku dulure Nabi Yusuf ya pura-pura kaya-kaya sing mangan serigala. Niku ngakali napa to? Ngakali. Bilang ya abana kita-kita ini dolan tenggene hutan, fa akala hudzir. Terus ya gayane tenanan wajahu ala komisi didamin gadit. Mereka membawa napa? Darah. Jadi kelambinnya Yusuf itu berlemotan apa? Tapi mulai dulu kejahatan itu enggak ada yang sempurna. Makanya Nabi Yakub ngenyek. Niki dipangan serigala. Jadi Nabi Yusuf kok pinter serigala ini di akhlak. Apa mangan anakku kelambinnya dicoplok sih. Terus lagi anakku apa? Dipangan. Mereka bareng didelok itu rana sing sobek. Mesti nak diterkam serigala kan bajunya. Lah itu lali kan orang apa? Orang nyobek-nyobek. Baju. Makanya Nabi Yakub boleh gue celok. Kok akhlaknya kok apik serigala itu. setiap pemangan anakku kan nyoplok lagi nih, terus lagi dipangan. Mulane iki gak apa? Gak napa? Sobek. Akhirnya anak-anak sadar, jebule pinter jenengan. Akhirnya ngaku nak. Jadi kejahatan mesti gegabah, mesti ada petilasan utawa asar sing ngetokno nak ndekne iku gak sempurna. Tetep ana asar. Ane Quran nyebut wajah wala komisihi bidamin. Jadi terus sekolah bal sawarat lakum anfusukum napa amro. Pas ini rekayasa sampean karena Nabi Yusuf, Nabi Yakub tahu apa tadi jubah atau baju yang dipakai apa Nabi Yusuf itu enggak sobek sama sekali. Makanya teori kejahatan itu dulu nabi-nabi wis pinter. Mulane saiki santri goblok itu kriminal tenan. Dosa gedhe. Nggih goblok itu dosa gedhe. Mestine sing pinter itu santri. Riyen iki ana perawan, rondo edan. Mbok edan tenan ra. Misalnya saya ana alate, rusak masjid itu tes edan tenan. Orang kira wong nduk kiai tes edan tenan. Wae riyen ana wedok ayu, rondo edan waras ra. Dikeloni wong papat. Wong papat iku tokoh. Wong tokoh agama, wong tokoh apa ra roh pokoke tokoh. Mau tokoh agama kan yo ra kiai, zaman iku agamane yo ra roh. Wes bareng akhirnya cah iku meteng. Meteng iku yo hamil. Dilapor Nabi Dawud. Nabi Dawud iku dilapuri wong papat iki oleh muni iku kok seksine wis papat nak cah wedok iku zina. Yo nyalano cah wedok iku. Nyalano terus yo wis nyalano pokoke wis hamil. Berarti kan bukti napa? Zina. Terus Nabi Sulaiman niku mboten iki kula crito ben sampean ngerti betapa para nabi niku pinter. Mergi kan jaga agamane pangeran niku syaraté pinter. Pinter iku mboten goblok, ora kudu pinter banget, pokoke mboten goblok. Terus Nabi Sulaiman jadi investigasi terpisah niku pertama sing nglakoni Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman terus takok. Ning ngarepe Nabi Dawud, mbok jenengan tak kelir yen jarene, lah kok meteng? Jare paling di kumpuli asu jadi. Nabi Dawud yang ngadel lah, yang seksinya bapak, tokoh bisa. Ya wes nak ngono sing wedok itu ditakzir wong kok gelem di demeni wah. Kue roh tenan sing demeni asu yo jadi. Gih, Nabi Sulaiman nyeluk sito-sito. Asu ni rupanya dia. Kan jawab pertanyaan ni, abang jadi. Sito nak takut, ireng. Gitu. Mesti ini harus dijawab ungu ya, asu harus dijawab. Tapi empat itu pertanyaan jawabannya itu asu nih. Warna ini gitu-gitu. Akhirnya Nabi Sulaiman ngerti, nah empat itu empat-empatnya pelaku. Iku nunjuk no, anak Nabi ora kena dibodohi. Jadi Nabi itu ya lugu, umi, tapi punya kecerdasan nubuah. Ya seorang lagi punya kecerdasan apa? Nubuah. Ini penting kalau atur nomor ke zaman akhir ini yang hilang kecerdasan. Jadi doa sidik amanah tablik fatonah, tapi fatonahnya itu hilang. Makanya sebetulnya begini, kalau terang, sama kudu nerima ilmu belum. Dalam konteks ini harus nerima. Sebetulnya kalau semua ulama itu berfatwa gini, kalau kamu perang fisabilillah dan yang kamu bela pasti benarnya, misalnya Rasulullah yang kamu bela pasti benarnya, itu kamu nggak boleh, ingin mati syahid itu nggak boleh. Karena kalau kamu ingin mati syahid, artinya kamu ingin mati. Dan kalau kamu mati, artinya kamu ingin pasukan Nabi berkurang. Neng dinggon wong iso bela agama ku nak urip. Nak ke mati kan berarti misalnya Nabi di pasukan 100 gara-gara koyo ambisi syahid. Terus kalong sitok dadi 90. Kalau yang pikiran kayak Anda 100. Entek. Kalau yang pikiran kayak Anda 50 ora. Wes ngono mau kowe egois benang mati nang buswargo nang loni widadari kan mesti utek kemu ngono iku. Wong dunyo ya bojo elek, cerewet kan tenang mati nang. Nah. Ndak boleh. Cuma agama membolehkan orang ingin mati saya itu begini, perang iku tenanan nganti toh nyawa mau mati ra apa-apa. Iku jenenge wako adimnan tapi tidak wako akos dan. Jadi saya belani Nabi wani mati. Tapi ojo kok niat mati, niate nulung Nabi. Mergo kena mati berarti ora iso nulung. Sehingga kalau sampean misalnya melakukan sesuatu yang sampai mati, justru dengan mati berarti akhir dari sejarah Anda. Lah agama itu ndak mau seperti itu. Ya ini penting kula atur. Jadi sampean kudu ngerti.

Makanya dulu masyhur itu Sufyan Ats-Tsauri itu ke masjid ada tukang pungli itu, cara saiki preman tukang pungli turun di masjid. Digugah sama santrinya disuruh sholat subuh. Sama Sufyan Ats-Tsauri enggak boleh. Jangan-jangan gugah. Dunia istirahat yo nak wong gitu, nak tani malah repot. Tapi niki wae subuh pangeran ra butuh sujude wong iki. Sementing dunia istirahat nak dene turu. Lah nak wong fasik turu haram juga. Mergo nak digugah mesti programnya yo, Pak. Tapi rasa patah ini tekel polisi kena patah ini rasa rasa di patah ini pen apa? Nah ini pentingnya ngaji sehingga dibutuhkan untuk menganalisis sesuatu itu disebut ilmu usul fikih. Nah, termasuk usul fikih itu yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ku kue nak urip anggap baik potensi menambah kebaikan. Kue nak mati anggap baik akhir dari segala kebaikan. Jadi misalnya gue biasa nuwakal bulat, kok apa mati rasa susah. Piye-piye akhir dari segala keburukan. Anda matur nuwun Gusti jinan akhir urip kula. Nek kula urip terus ya potensine nggih, Mak. Sia. Nah, misalnya tapi saged mawon kula tobat. Tobat itu maknane ninggalo dosa paling efektif ya matiku. Kok aneh-aneh. Paham? Sing darani tobat ora ninggal ninggal maksiat, ayo paling efektif apa? Tapi rasa bunuh diri maksudnya kisah maksudnya kan apa mati rasa dungo jauh panjang umur teruskan Gusti memang mus fasek apa mati jauh dungo apa dah kau apa opo mus fasek malah kok fasek mana ya apa mati ya mati wah rasa dungo jauh lo lagi buatin gak ada rencana apa mati dungo jauh panjang umur kalau werawani kok sampai sing potensi fasek wah kalau sing uripe mulang tafsir Jalalain werawani dungo panjang umur kau sing uripe ra jelas kok apa yang wabah ini dalam dunia tapi rasa itu tidak mati, bumi belum siap bumi nampak saya, ya orang apa? Orang siap ini biasa saya anut pengiran, mau bener kanjeng Nabi urip di saya Gusti, nak panjang corong jenengan hidup ini baik untuk saya mati ya baik Gusti, kalau mati menurut jenengan baik untuk saya jadi dengan Nabi itu simple. Ya Allah, hidupi saya selagi ini hidup itu baik untuk saya. Ahyini makanatil hayat khairan li. Wa tawafani makanatil wafat khairan li. Saya ini orang awam marahi pangeran. Gusti kula paringi bojo sing ayu santri kathah pengaruh kathah mati husnul khotimah urip kepenak. Pangerane mbahmu tapi dipek. Lah wong liya masa murah donga ngono. Wong pangeran nggih donya wis darul balak nggon ujian kok kowe njaluk paling enak-enak. Juga sesuai rencana Tuhan, rencana Tuhan gue pikirno bingungno itu rencana Tuhan pemalah ape kok urip ku penak mati mlebu swarga-swarga ning buyutmu ora oleh ndonga ngono iku ndongane wong sombong ora oleh ndonga tapi jaluk tok mosok ora oleh Gus lha engko nek meneh jaluk ora keturutan ke jari jute tok jaluki ya ora nuruti kaolah kang ngono Gus ndonga wae kados parane Kanjeng Nabi mohon Gusti manut mohon njenengan dadi. Nah, ini ku kecerdasan. Kalau balik balik balik, gitu. Jadi bumi ini ku bumi langit itu digawe ini ku dino ahad. Pertama ni ahad pertama ni ku sebut itu. Atak furu nabiladi walakol ardofi yaumaini. Jadi pertama pangeran gawe ku ahad Senin. Tapi gak diterus no, gak selesai. Terus atak furu nabiladi walakol ardofi yaumaini watat aluna lagu nopo. Anda ada dalik arabul. Aja amin. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa qaddara fiha aqwata fi arba'ati napa? Ayyam sawa'al lisa'il. Terus sumastawa ila sama' wa hiya dukhan. Jadi pangeran pertama nggih bumi orang dino. Ditambahin nah orang dino. Terus ditinggal nata langit, diterusno nang nggih bumi. Dadi nggih bumi ora jeda. 4 hari berturut-turut sing 2 niku jeda. Nah terus napa jenenge Jumat paling terakhir. Iku apa gawe Nabi Adam? Niyob ruhi Nabi Adam. Rungokno. Nabi Adam itu kan badhe digawe bodine ini, bentuke ini. Saking napa niku? Tanah. Digawe bentuke Pak Pangeran. Tapi dibarno. Dibarno terus. Tapi ya wis bolong, dadi Pangeran gawe Nabi Adam kok tanah iku sing ngirung ya wis bolong kuping, tapi dibarno ya Pangeran. Bareng disebul roh kondas kobon-bonan. Nabi Adam itu rontok saenake dhewe, mulane barokah Nabi Adam. Pas tok dodo, mbok weteng wonten. Nabi Adam wis njuk tangi. Padahal nyawane urung tok sithik. Umpama Nabi Adam njuk dadi manusa nyawane sik sikil, nek sikil dikethok wong mati. Mergo sono nyawane. Untung kan mbah-mbahmu Nabi Adam iku nyawa untuk sikil wis njuk tangi. Wis glegek tangi. Dak lha kok wis tangi warna mrodok sikil mun kepengin. Ya terus wakana insan dulu, ajula manusa kesusu. Tapi kesusu Nabi Adam dadi apa? Umpama nyawa nganti njuk sikil, nek sikil dikethok mati. Mati. Dadi baru kasikil rono apa? Nyawa. Iku pangeran. Jadi, terus Nabi Adam digawe ning akhir dina Jumat, mepet. Lan wong seneng kesusu, mergo pangeran gawe manusa iku mepet-mepet. Pas terakhir dinten napa? Jumat. Mulane kula nganti sakniki niku angger akhir Jumat kula donga. Jadi donga paling mustajab ku akhir akhiru saatin min yaumil apa? Jumat. Karena pas itu Allah bikin sinten? Nabi Adam. Srungokno niku. Terus Nabi Adam nak roh lemah, ya lemah sing sampean injek sekarang itu. Iku delok dulure. Mergo cara Nabi Adam, umpama kowe bayangno dadi Nabi Adam, kowe aja bayangno dadi wong saiki. Kowe nak kepengin tau ketem bener, bayangno kowe dadi Nabi Adam. Ketika kamu jadi Nabi Adam, dan kamu adalah orang pertama yang bisa berpikir, bisa melihat, terus delok bumi. Mesti pikiranmu ngene. Ini materi saya dan dengan kekuasaan Allah iso mikir. Mergo qoribu ahdin bil mu'jizat. Ini rumah nak kena kepengen iman yang bener diri tani Allah. Global ini malah. Kena rasa kepengen jadi wong PKI, wong komunis, sing anti Tuhan. Umpama ke jadi Nabi Adam terus delok bumi. Kowe iso mikir ya, iso mikir Nabi Adam kan iso mikir wong wis manusa. Delok bumi ku dekat sekali enggak dengan materi kamu. Bahwa Allah setiap saat bisa menjadikan bumi itu berpikir dan bernyawa. Apa mana Nabi Adam yang ngerti, nak Allah gawe manuk itu mau bumi dikun dadi manuk, sitok kun dadi wit, sitok kun dadi dinosaurus terus melayu. Ngerti banget nak tanah ini setiap saat sudah dadi. Terus bareng ribuan orang jadi manusia, ngerti-ngerti ana periode di mana syaratnya manusia terus lewat bapak dan ibu. Allah kepengin manusia eling kudrohe Allah sempurna, bikinlah Nabi Isa tanpa napa? Tanpa bapak. Tapi wong mesti kaget gak iso manusa kok tampo. Bapak. Akhirnya Allah ngeling nomen. Lah nek kowe darani Isa ora mungkin mergo tampo bapak, kudune Adam luweh mungkin, luweh mohal wong tampo bapak, tampo ibu. Lah Allah ngelingno inna masal Isa inta wa kama sali Adam. Lah nek enak kepengin mukmin sing tenangan, eling umpama kowe dadi nabi. Adam. Nah. Pentinge ngene iki bakas mati meneh. Nak bumi di nggo mendem wong apik, iku seneng. Tapi nangis nangis sih, ku bumi ku nak ketinggalan wong soleh mati. Ya Allah, orang yang sujud di muka saya sekarang sudah meninggal. Orang yang biasa ngaji sudah meninggal. Orang yang biasa pengajian sudah meninggal. Nangis bu. Sing urip ngomong sing maksiat maksiat nangis. Andai kan kamu jadi Nabi Adam dengan istilah-istilah kanjeng Nabi seperti ini, bumi nangis, bumi guyu. Kowe ra engkar. Mergo Nabi Adam roh tenan nak semua materinya dia dari bu. Disebut fama bakat alaihi musama wal ardu. Kematiane wong elek, kematian sing gak ditangisi langit bumi. Lah wong saiki wong rasional sing wis kesuwen adoh kok Abdul Awal, adoh zaman Nabi Adam terus darani bumi kok iso ngomong mohal. Padahal syaratnya iman dengan Nabi Muhammad diantaranya adalah amana alaihi dhabbu wa salamat alil ahjar wa khatabatul ahjar. Kanjeng Nabi ku diimani oleh wit, oleh iwatu, oleh hewan dok, buat dok buwal gozalah, yasyada nila kabir risalah. Jadi kenapa bagi wong sing imane tenanan, pemene kanjeng Nabi, iku nganggup kowe iso ngomong ya normal, watu iso ngomong normal. Lho kowe kok iso darani nak kowe dhewe sing iso mikir alasan apa? Mergo kula manusa, Gus. Lah kowe nak manusa kok terus iso mikir? Sebabnya apa? Ya sebabnya diparingi pangeran. Lah ya kuncinya pangeran. Pangeran ngersakno kowe iso mikir apa? Itu kan masyhur Nabi mau nyuwun sewu mau qadil hajat karena di sohra terbuka dan tentu malu karena qadil hajat terus ada pohon ditunjuk menuju ke Nabi karena belum cukup jadi satir nunjuk pohon lagi terus menjadi beberapa pohon sing multaffah haula berkeliling di depan Nabi terus Nabi saged qadil hajat sampai ono masjid sajarotan kan di Mekah dekat Jeddah dan jenenge masjid sajarotan ada dua pohon yang dipanggil Nabi untuk kepentingan qadil apa hajat makanya termasuk mujizat kalau sampean ngaji tiba kan apa itu apa maro ainal isa hanat napa bisura illa

Kita bisa berpikir karena kita manusia. Lah wong edan iku ora yo manusa, tapi kok ora iso mikir. Terus ora manusa. Berarti sebab pemikiran iku mergo manusa apa mergo kersane pangeran? Kersane pangeran. Nah, kalau sebab agar manusa iso mikir, wong stroke, wong edan, wong bingung kan ya. Iku ora iso mikir. Padahal tetap menu. Tapi kita kandani ngono yo ngantuk. Kita yang bisa berpikir karena manusia. Apa dosa rasa mikir mergo gak manusia. Ngono iku yo kok dosen kadang ya Allah. Piye kok iso? Kok iso ngono iki piye? Jejet. Kalau kalau manusia menjadi sebab iso mikir, mesti ini stroke lah iso mikir. Edan lah iso mikir karena sebabnya masih ada. Iku dekne menu. Paham? Paham tenan to, semari sok mikir ya kersane pangeran. Mulane cara wong saleh-saleh pokoke masyaallahu kana malam biasa. Ya, pangeran kersane ya ono anger ono. Tapi kan kita umumnya wong ngomong ngono, dosen kita ngomong ngono, kiai kita ngomong ngono, mbalek wis melok goblok ngono aku ya akhirnya melok goblok ketakoki wong. Kenapa Gus manusa kok iso mikir? Ya mergo manusa. Tapi mergo dikersakno pangeran tak tambahi ngono mergo aku kuwatir kok salahno pangeran. Wis akhirnya cara mantek, mantek kan logika. Iki iso mikir mergo manusa. Wedhus ra iso mikir mergo gak manusa. Saiki wong edan wong setru yang masih manusia, ternyata sudah ada bisa mikir. Berarti alasan iso mikir mergo manusa apa mergo kowe? Terus nambahi kriteria. Maksudnya ya manusa sing waras. Sing ngene sing ndak. Berarti definisinya kan gagal kan? Bukan sekedar manusia saja. Manusa sing waras, tapi tak tambahi wedhus sing waras iso mikir. Ya kan sama. Bisa mikir kan, nak ono bahaya ya melayu. Mau wedhus ra iso mikir, iku mestine nak mlaku ya nabrak-nabrak. Nak ono ya dihindari. Misale ono jeloan ya dipencu. Artinya dia menghindari barang yang bahaya. Buta kawin golek sing wedok ora sing sak jenis. Artinya wedhus ora LGBT lho, nggih mboten. Nak kawin ya golek sing beda jenis, ora sing sejenis. Lah saiki manusa malah kadang aneh-aneh gitu. Makanya kita percaya. Nah, Quran ngendikan kita percaya. Quran ngendikan wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbih. Setiap yang di alam raya ini semuanya membaca tasbih. Meskipun kalian semua tidak paham cara mereka baca apa tasbih, tapi tetap amanna wa saddaqna apa? Amanna wa saddaqna. Jelas alam taro annahu yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu. Itu kan dihitung semua. Itu semuanya gak makhluk yang punya akal. Apa kamu tidak melihat bahwa pada Allah itu sujud dihitung pertama asyamsu matahari wal qamaru wan nujumu wal jibalu gunung wasajaru wad dawa buka be sujud tapi nak manusa mau wakathirum minanas yo jadi saya kena waras itu sopo ya enak ya ucap kok kandani malah nak mau cokor andangan syukur-syukur ya apal arapal ya rasa angin-angin. Oh, nek saiki ora usum, sing ngapal Quran ngritis ngapal ra paham. Sing ngapal ngritis sing paham ra paham. Mung padha ora sampurna nek kok kritik-kritikan. Berak ngritik ajene kudune kula. Yo apal yo paham, tapi kan kiai kan rapik nyenyak wong, wong haram nyenyak wong. Ngelem yo ra oleh ngono kok dilem. Jadi kula latih ya, sampeyan nak carane kepingin iman awal iku disebut wa huwallazi yabda'ul khalqa. Ya tak warai iki, kena pengin iman nang ciritane Allah. Bayangno kowe dadi makhluk pertama sing digawe apa? Engko imanmu terus ketolak. Mergo setiap Allah berargumentasi iku mesti bangga dengan sifat date sing ansaaha awalamarna. Ansaaha awalamarna. Sing menciptakan kawitan. Misale sampeyan saiki tak bedheki. Wis jawab ben sitok-sitok. Nek ana wong wedok wayu sing mari ke syahwat iku mergo buka aurat apa mergo wong wedok iku ayu? Saya jawab. Jawab ke situ, wah keliru apa bong santri yo. Gak jawab. Kan misalnya gini, orang Jogja ya atau orang Solo atau orang mana saja, wayu, wayu. Terus misalnya buka aurat ya, terus rukin sahabat macam nulis hiper misalnya, terus terus takut, kan kayak kok sahabat, nanggil nih terus mau aurat di learning dalan-dalan pulau ya sahabat. Berarti kayak mari sahabat, mergo buka aurat. Oke, dalam banyak hal bisa dibenarkan. Saiki wong wedok sing rugi sawat mau tak klambeni, tak klambeni, tak celanani. Wong Afrika sing mis paling ayu sak negara Afrika.

Orang. Dan itu kita saksikan sekarang. Kenapa nanti enggak puasa? Wong Allah tabasuwe dadi pangeran kan tambah pengalaman mesti. Lah yo zaman dhisik pangerane siso gawe lemah dadi Nabi Adam. Terus dadi miliatan. Coba sampean saiki pikir. Nabi Adam berarti di punggungnya itu ada gen miliatan orang yang dipersiapkan ilayomin. Nabi Adam kan master, berarti di punggungnya Adam ini ada sperma orang mali Nabi Adam ilayomin. Gampang gak ya? Nitipno sperma di satu orang untuk calon cadangan ilayomin. Itu bisa, terus dadi wong sing kriting, sing bulat, sing bangir, sing boling. Wah, lho gawe manusa. Iku wae iso. Ya saiki wujud kita saksikan. Kemudian pangeran wis dadi pangeran suwi, bareng kowe dadi lemah neh kowe ndarani pangeran saiki ra iso. Lah kok aneh. Tambah pengalaman kok barani tambah. Lah ini pentingnya ahlul ilm. Syahadahnya ahlul ilm menopang agama Islam. Mulane Allah ngelem ahlul ilm sampai ba'ulul ilm. Jadi syahadatu wa syahadatul malaika ketiga syahadatu ulil ilm. Jadi syahidah wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa imam fil qist. Lari dawu Imam Syafi'i, dawu ulama-ulama, ilam takun al ulama wa auliya alillah fama ala wajil ardi min wali. Nah ulama sebagai prawali ning donya wis ra ono napa? Wah. Saiki wong awam kan senane ndarani wali sing keramat. Itu ngono duwe mu akeh wali. Ana wong keramat iso nebak isine atimu wali. Nah, jadi bapak nang nyek wali, es wali dak mlete. Podho-podho wali ra aku. Bapak riyen nak biyen. Lah iya ndekne wapal 3 ayat juz 30 ora nanyah dadi wali. Mosok jeneng 30 juz gak wali, aneh-aneh wong wong jar bapak. Riyen bapak kula senengane guyon, tapi cara kula nggih ana bener. Sekarang misalnya saya terkenal wali, misalnya saya ada alim seperti ini, terkenal wali. Paling kalau saya terkenal wali itu kan ana wong kultus ya, misalnya Rukin kultus salam tempelek 200.000, Mustafa kultus salam tempelek 200.000. Yang untung itu saya, terus sugih, yo mapik sugih, wong terkenal wali. Oke, itu mungkin bagus. Tapi untungnya bagi Islam apa? Beda kalau ulama. Dia ngajarkan ini najis, ini suci, ini halal, ini haram. Sholat Jum'ah yang sah itu begini, yang enggak sah begini, tawaf yang sah begini. Itu tatanan Islam menjadi tertata. Lha wong manfaate ngono kok aku pali. Sing kowe njuk donga mandi kok aku pali, wong kok egoise ngono. Berarti kowe kan nak sing untungno kowe mbok anggap pali, sing ora untungno kowe. Wong ulama iku malah nguntung, no mlakune Islam mergo nerangno halal haram bocah kok goblok iku. Lora rido dunia akhirat, yakin bener itu bahaya bagi Islam. Enggak apa-apa kamu walikan orang siapa saja enggak apa-apa, enggak masalah bagi saya. Tapi ojo geman kek gak malekno ulama. Ulama sing ngajari tawaf sing sah dimulai kok Hajar Aswad, muteri ping 7. Nak kowe keliru ning awale Hajar Aswad milih mundur ben aman, ben jelas ning Hajar syaratnya kudu dhewe wudu, ora oleh nganggo pakaian berjahit. Sing nerangno detail ora mbok anggap wali. Mbok anggap wali mergo ana mbah terkenal wali mbok suwani mbah dong ana kaji yo cung terus kowe cukup duwe dhuwit saji. Sing wali iku. Sing nerangno roces sam. Yo apa-apa wong ku barani wali ra apa-apa, tapi sing wong alim ku arani wali. Tapi kula lah barani wali ora seneng. Mesti ngarani kowe wae. Tapi kula yakin eno yakin. Ora ana ulama sing gak wali. Kula ora darani kula, abe ulama mesti wali. Asal ulama tenan. Waras maksudku. Mergo tadi wong ku cek ya wong cek goblok iki. Kalau bapak saya dalam itu marah besar. Bapak itu kalau sama ulama itu hormatnya. Saya itu sering zaman beliau sugeng, ana wali ya biasa beliau nyucup, orang terkenal wali beliau nyucup, tapi ya biasa. Jadi kalau sama ulama itu ya sampai nyun sewu menyediakan uang untuk ngaturi apa saja yang dimiliki. Ya karena beliau bagi saya wali mati wis lam rapati kroso. Tapi nek ulama sing mati itu kroso. Ya coba misalnya sampean segini sekarang coba. Islam ini jalan karena coba orang tawaf sah karena fatwanya siapa? Ulama. Orang sholat sah karena fatwanya siapa? Kawin sah karena fatwanya siapa? Ora oleh kawin mbek mahram, ora oleh kawin mbek wong sing urung dipegat sing lanang. Jika ragu dipegat atau orang mung sing lanang mingkat al aslu adamut tolak. Atau sing lanang dikonfirmasi ngono pancen sing wedok mandorot kon rafak ning hakim sehingga mlebune ora bab tolak tapi bab fasun nek wong ngatur diri kan ulama nata kehidupan tapi nek ndonga ora pati mandi ulama iku mergo jeneng awale ora kepengin mandi kula misalnya ana wong ndonga Gus kula dongakno ngene-ngene kula lah Ya tapi orang dong aku rapati mandi wong kadung dadi ulama biasanya opo-opo ben terserah pangeran. Ulama ora iso kang donga tenanan ora iso mergo ngerti kersane pangeran luwih apik. Kan ada etikanya. Jogeman ngatur pangeran. Pangeran ngatur dunia gue sampai ora usah kecangkeman intervensi. Jadi akhirnya itu donga ora pati mantep deh. Karena di kitab-kitab karangan ulama itu banyak cerita donga salah alamat. Kau kan nanti cerita tentang begini, sampai lihat di hikam. Ono wong itu wali, tapi rada bodho. Bedino kerja manol, manol hamal itu manol yang pasar. Dino ono wong angkat barang, dene sing ngangkati terus nduk duwe. Agar nduk duwe nggo sarapan dene semulai. Kok dene wali. Suwe-suwe itu nggo Gusti sampean tahu kalau saya ini orang yang paling seneng ibadah. Kulo untuk sego sak piring wis mulai, mergo kepen ibadah ben jenengan. Tapi cek inane kulo apa untuk sego sak piring kok dadi manol. Maka saya minta engkau ya, wah kasih rezeki saya yang tanpa kerja. Singkat cerita dia ngantor hari kedua atau ketiga dituduh nyolong terus dipenjara. Penjara iso untuk rangsuman, sore untuk rangsuman. Protesnya ya Allah kenapa harus dipenjara? Terus sampai Allah dijawab, bukankah kamu minta rezeki yang tanpa kerja? Uang dipenjara kan dapat rezeki tanpa. Terus dia iso protes. Ya Allah, Mbak, ndak ini maksudnya. Salah dia wis minta rezeki yang tanpa. Yo LP iku. Nah jangan-jangan orang yang sekarang di penjara memang pernah berdoa dapat makanan, dapat rezeki tanpa kerja. Lalu tidak usah dungo, dungo itu njok mati husnul khotimah, njok amale ditompo. Satu kali, aneh-aneh. Lalu ada anak guyonan, nah ini sing guyonan, guyonan masyhur, rame kan guyonan viral. Kalau itu ceritanya ngomong sing nganggur, anak wong dungo kepengen di sekelilingi wanita cantik, sebetulnya dadi bakul sayur. Dungo ya Allah, hanya kipas-kipas saya dapat uang ditetir bakul sate. Karena dia, padahal dia maksudnya tidak seperti itu, tapi salah ya kecangkeman. Kecangkeman. Makanya di kitab-kitab doa itu, Allah akan mengabulkan kamu dengan sesuatu yang dipilihkan Allah, bukan yang dipilih sendiri oleh kamu, karena enggak ada jaminan yang kamu pilih itu lebih baik. Coba akhirat itu selawas-selawas. Tentu kita ingin semua doa kita tentang akhirat itu dikabulkan. Sementara ning dunya mok semen. Kenapa kamu berdoa untuk dunia serius padahal durasi waktunya hanya semen? Sementara. Dan semua ulama pikirannya seperti itu. Mulane donga ora pati semangat. Lan sampe jadi utung anak aku, ora pati mandi, jan yo ora kepengin mandi, yo biasa wae. Kulo nganti saiki jarang donga. Iki kulo biasane donga nggih. Nah, ya jarang lah kulo misale donga ya Allah. Mugi-mugi agama niki menangi kulo sak agama niku urip, sak agama niki tafsir urip, fikih urip. Karena saya lebih berkepentingan agama ini jalan ketimbang hak-hak saya. Lan kulo cek eling kritike Bapak. Lah iki ono kiai tamune akeh entuk gula akeh entuk salam tempel akeh terus bangga umat ya. Wong sing mundur mudik ini orang Islam. Nah, dia ini wali tenang, mulang halal haram, mulang carane saya ibadah. Iku sing untung Islam. Maksudnya terus hidup ini tertata karena ada halal haram, ada aturan hu. Ya, tapi ngomong kayak kulon kan resiko, resiko macam-macam lah. Dianggap fitnah, dianggap. Tapi ini kan ilmu. Saya ingatkan, ini ilmu kita harus ngomong. Karena memang Allah ngedikan seperti itu. Syahidawahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi iku sing iso qa imam bil qist bisa berdiri tegak. Ya misalnya itu tadi ana wong keramat ndongakno kowe iso kaji terus kowe rezekimu akeh. Oke, kamu cucuk, kamu salami temblek, kamu hormati enggak apa-apa. Tapi kowe iso kaji terus wali mau ora iso nerangno carane sae tawaf, carane sae wukuf. Terus kowe kaji nganggo dhuwit iku. Terus gunane kaji kuwi apa nek gak dipandu mbek ilmune? Sing marisam kaji ku ilmune nikote kok kene. Nggih, kok nek tawaf dimulai kok kene, syarat saya tawaf ngene. Iku ilmu. Sing iki ra mbok arani wali, perkarane mau kecangkeman gawe aturan. Mbah kok tok kono barang sing penting dongane mabrur. Ya mabrur nek muni syarat bocok goblok ya. Tapi saiki ku wong ngurmati ulama ora pati. Kemarin tuh ada satu kejadian, teman saya itu alim, mudah udah Mekah lama alim. Dia sering ke rumah saya. Dulan di satu tempat, ono wong terkenal wali, dia ini rata terkenal wali. Wong do nyucup kabe, dia di baro guri, oleh gelot. Asam kesuang di baro.

Semenang, gure Gusti kula sesuk sira ibadah, isuke sira ibadah meneh. Terus jare sing sing berpendapat wong alim li Abdul semenang, delok jagomu. Wong kok bintune ngono. Nak ndekne iso ngaji mesti ngerti nak kalame Allah ora padha wek kalame menung. Wong nganggo huruf kalimate wong karo dene ora kok edah wong ra nabi ora mungkin diomongi pangeran iku ora nabi kok GR. Diomongi pangeran bintu, jagomu iku bintu. Wis saiki tes golek wong alim wis. Warane wis. Pas mabuk ini pikir masjid. Mae mabuk tenan. Wis mabuk wis dene wong mabuk. Ya ngono apa? Ndelik mrene. Ya abdi saya lama sekali melihat kamu maksiat. Boyo isin mbek aku, abdi pangeran. Wong gak amen maksiat ae. Boyo isin mbek aku. Sing mabuk mau golek pedhong. Hei fulan, kowe tak ulang pangeran iku sapa? Pangeran kok ngomong koyo kowe dibedak. Dadi ndekne mabuk teki jek ro nek Allah lesa kami slihi. Seo. Dibedak. Nah ayo wong lho. Lho, jatal wong lho ora waras lah jek ro. Di pangeran di ora. Karena kalau wong ngerti ngaji kan ngerti kita iku ora nabi. Mungkin enggak ndak nabi didhawuhi pangeran, enggak jawab. Enggak mungkin karena Nabi Muhammad nabi akhir. Tidak mungkin ada orang lain dikhotopi Allah langsung. Mestinya nak sing ibadah mau ngerti kan yo ora jawab. Pas ana ngomong oh, wong nganggur. Terus siram banyu. Ndak malah matur nuwun Gusti, matur sesuk bebas pun. Sehingga keyakinan ulama orang alim fasik dengan abid bodho masih afdal orang alim fasik. Karena setidaknya enggak merubah konstitusinya Allah Subhanahu. Ini kalau kamu percaya berarti kan dia mengatakan ada orang setelah Nabi Muhammad sing diomongi Allah. Kalau abid ini kamu terima berarti merusak akidah Islam. Ada orang di luar Nabi yang dingedikani. Kalau orang ini kamu percaya orang lain ngomong itu semua berapa ribu Nabi. Karena semuanya untuk khitabnya Allah Subhanahu. Merusak Islam itu orang. Tapi nak sing mabuk kan dek-dek-dek dewe. Kok nak mati-mati dewe kena penyakit. Tapi kan dek-dek dewe sing mati tidak merusak akidah. Yang lain, bagaimana cik so bedak barang? Masyur, jadi biasanya gue liat pentung tuh. Ya fulan, oh limu kal ana robak. Kita tak ulang pangeran gue so. Orang no pangeran gue nih kuning tinggon pangeran gue rapor dobel makhluk. Untungnya rakyat cekel kalau lo. Walhasil akhirnya menang sing darah nih. Wong alim fasik, Dwi Abdul timbang wong bodoh ahli. Ya syukur-syukur sing alim buatan fasik. Tapi kan jauh enggak. Tapi sing soleh mau yo aslinya yo ora soleh soleh banget. Yo kan merusak akidah coba. Saman keyakinannya apa dalam Islam? La nabiyya ba'di. La Rasulullah Muhammad gak ada nabi. Kalau gak ada nabi berarti gak ada wahyu. Kalau gak ada wahyu berarti gak ada lagi orang sing dikitingkitani Allah langsung. Berarti dia perusak akidah ndak yang mengatakan Allah ngomong langsung. Ngawur sekali. Jadi kalau ribuan orang begitu kacau betul Islam. Dia hatmu wah merusak. Mari kula suwun nggih sapa sing ngaji. Ke fasadun kafirun alimun napa mutahaddiku tapi wa akbaru minhu jahilun mutamannasiku. Jadi kerusakan donya nek ana wong alim fasik tapi luwih rusak meneh nek ana ahli ibadah. Ya, tapi saiki zaman akhir wis bodho ra ibadah malah. Saiki zaman akhir yo. Mun kula terus nang nggih. Dadi kula suwun pokoke nak niki nggih tesih ngaji tentang ini ben sampean eling awale Allah gawe langit bumi dimulai dina Ahad. Iki kuwi eling-elingan nak kita iku eling. Nak kowe imanem ben kuat iku eling bahwa kita ini pernah ndak ada. Iku Allah wae iso gawe Nabi Adam saka lemah. Apa meneh sumben wis dadi lemah materinya ada tentu lebih mudah. Sumastawa mongkon ni munggah sapa wa taala ala arsy ngatasé aras. Bahwa te aras filugoti ing dalam lugot iku sarirul mulki iku singgasanane raja. Istilah an kelawan munggah yaliku kang layak apa munggah di iklan Allah. Jika rasa bayangno sono kursi ini Allah duduk enggak. Tetap Allah iku napa laisa kamislihi. Ini tak tambahi lagi tradisinya ulama dalam bab ini. Saya punya kitab Kitab Qawaidil Aqaid karangan Imam Ghazali. Kalau ngarang begini. Wa huwa ta'ala fawqa arsy. Wal arsu mahmulun bilutfiyati wal arsu mahmulun bikudrati. Jadi kalau ngarang itu dibalik. Allah adalah pencipta aras. Dan aras itu bisa begitu punya eksistensi juga karena kudrohnya Allah. Aras dari enggak ada menjadi ada karena kudrohnya Allah. Aras punya eksistensi di sistem tata surya juga karena kersane Allah. Fal arsu mahmulun bi kudrati. Jadi bukan aras yang hamilun ning Allah tapi aras yang mahmul yang dibawa Allah. Paham sing maksud? Kalau kesannya Allah ya istawa al arsi kan nanti takutnya ada orang membayangkan Allah untuk duduk butuh tempat yang bernama kursi dan harusnya dibalik. Al arsu makhlukun khalaqahu wal kursiyyu makhlukun khalaqahu. Aras juga makhluk yang diciptakan Allah. Berarti eksistensi aras bergantung kudroi Allah. Jadi begitu terus ulama dulu karung aras. Sehingga enggak perlu janggal kalaupun ada aras memangnya masalah wong tetap menunjukkan kudroi Allah yang apa? Aras yang butuh kudrohnya Allah, bukan Allah yang butuh aras. Makanya disebut Allah Al-Qayyum, Zat yang bisa berdiri sendiri. Makanya di sini disebut istiwaan kelan munggah yali kukang patut apa istiwa bihi kelan Allah. Malaku merawani tetap kedua siro kabaya kufaru Makkah tahi kafir Mekah. Zaman itu yang dihitopi min duni sangi salian Allah berihi min walian sopo min walian sangking kekasih atau penolong. Ismuma biziadatin utawi dawuh min nadirin iku ismuma dadi isi mema masing sing dawuh malakum biziadati min kelawan nambah nomin aina sirin tegese ora ana penolong wala syafi'an lan ora wong sing iso nyafati yatfa'u kang iso nolak apa syafi' adzabu ing siksane Allah siksa angkum sang sira kabeh afala tadzakkarun ana ta ora eling sira kabeh afala tadzakkarun ana ta ora eling sira kabeh hadza ing iki fatu minuna mongko iman sira kabeh. Yudab diru ngatur sapa wa ta'ala al-amro ing urusan minas sama isanging dhuwur ilal ardi maring bumi. Ya nah cara kemanane ya minas sama sanging langit ilal ardi maring bumi. Sing mesti niku nak ulama riyen maknane ya misale minas sama sanging alam dhuwur ilal ardi maring alam napa? Isor. Muddatad dunya ing periode anane dunya. Ya ngatur ngono iku zaman ing dunya sampeyan nak ora ana dunya kan ya ora ana bumi ora ana langit. Tapi kan Allah tetap mudabbir. Ngeten lho sanane mikir tak warai. Saiki langit itu makhluk napa mboten? Makhluk. Bumi. Berarti iso rusak. Allah ora iso rusak. Berarti nak donya wis rusak, Allah tetep mudabbir. Cuma sing diatur ra ono mergo langit bumi rusak. Tapi Allah kan gak iso rusak. Mulane dewe Imam Suyuti, Allah ngatur langit bumi ya zaman bumi jek ono mudatat dunia. Tapi nak donya wis ra ono, Allah tetep al-mudabbir. Sumaya ruju mongko nuli munggah sapa wa ta'ala manane yarji utik sedadi bali apa amru urusan wa tadbiru lan penataan ngatur dunya tetep bali ilahi maring Allah fi yaumin ing dalam siji dina kana kang ana apa migdaruhu kira-kirane yaum iku alfasanatin iku misale 1000 taun mimma sangi hitungan tak udune kang ngitung sira kabeh fi dunya ing dalam dunya dadi apa ngatur dunya itu dalam waktu sehari yang sehari itu sama dengan 1000 nonton tahun ora usah mbok bayangno gak ruwet. Sebenarnya buktek no. Rasa berubah yang wafi suratin yang surat dengan istilah khomsi na alfanopo sana wafi surati sa'ala yang dalam surat sa'ala sa'ala sa'ilum bi'adabiu waki lil kafirin alaysa lahu dafi minawahidil ma'aris ta'rujul malaikatu waruh ilai fi yaumin kana mikdaru khomsi na nopo alfasana wafi surati sa'ala yang dalam surat sa'ala utaidawo khomsi na alfasana. Ini bukan berarti antar ayat Quran bertentangan. Yang satu cerita 1000 tahun, yang di sini 50.000 tahun. Bahwa tayyum yaumul kiamah dino kiamat mergo li syiddati ahwali. Artinya gini ya, ini kan alfasanatin kan ada kata mimma ta'udun menurut perhitungan kalian atau perhitungan kamu. Berarti ada orang yang perasaannya itu 1000 tahun, ada orang yang perasaannya itu 50.000 tahun. Karena ukurannya subjektif mimma apa? Ta'udun. Artinya gini, ada orang mukmin yang merasa cepat sekali, ada orang kafir yang merasa lama sekali, karena ini subjektif. Wawa ta'yaum yaumul kiamati dino kiamat. Mergo li syiddati ahwali krono bangete praharane yaumil apa? Kiamat. Binisbati kelan kanisban no'inal kafiri marim wong kafir. Wa amal mu'minu anapun te wong mu'min fayakunu mongko onopo kiamat mu akhofa. Fayakunu mongko onopo yaumul kiamat iku akhofa luwih ringan. Luwih ringan alih ing atase wong mukmin min sholati maktubatin dibanding sholat fardu. Yusolia kang sholat sapa wong mukmin ha ing fardu fid dunya ha ing sholatan maktubah fid dunya ing dalam dunya. Dadi ngadepi kiamat sing dahsyat iku perasaane wong mukmin koyo ngenteni sholat. Mulane kula warai iki. Kula niku dijajahi para ulama niki silsilah nganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kowe tak warai nak urip sing bener ngeten. Misale sakniki kan barisak. Napa? Kan misalnya rata-rata tiang niku kan urip kepengen mapan, pengen di omah, kepengen di anak akeh, terus kepengen ya terus dipengen dibujuk akeh macam-macam. Tapi kan rawani diomongno sing. Intine iku ngenteni mapan, direwangi ngene ngenteni mapan, direwangi macul, nyupir, direwangi dagang kepengen mapan. Jadi kowe iku ngenteni pangerane ora ono. Pangerane ora ono ning atimu. Lha iki elek. Iki nek kepengin saleh tenan ngene wae. Tapi tak kok pangeran. Hak kowe opo ning donya? Nggih, Pak Do Isa Gusti. Lha opo sik ngentosi subuh? Kok bar subuh tak kok pangeran? Ngenteni opo ning donya? Ngentosi dhuwur. Cek aku ngopi, cek jagongan, tapi posisiku ngenteni apik. Mulane jawuhe Kanjeng Nabi, wong mukmin itu bena hasanatan. Wong mukmin itu ngalami dua kebaikan. Hasanatan kot kodoha, satu kebaikan sudah dilakukan. Wah hasanatan yang tazwiruha, satu kebaikan masih ditunggu. Sehingga kita rapatnya bagus terus. Jadi kalau saya kisah, baru apa? Wau ngisah. Lalu saya apa? Nggak ngantasi subuh. Ya berhubung suwi kalau tak ngantasi baik turu. Yang penting kan ngenteni. Nah terus, baru subuh tak kaya pengiran, baru subuh ampun. Lalu apa? Ngantasi itu. Berhubung suwi ya tinggal mangan, santai. Penting kan? Jadi orientasi kita ini kebaikan-kebaikan. Ini disebut famangkarat hijratuhu ilawah wa rasulih. Ya fa hijratuhu ilawahi. Orang yang orientasinya ke Allah dan Rasul, ya pikirannya Allah dan. Sehingga kalau kita misalnya mau mati, Gusti kok mati saat ini kalau dereng duhur, ya duhur sih. Kalau misalnya jauh urip, ya mungkin bakdo asar buat Allah. Kok bar, oh cokong ini, ampun mati lah Gusti, urung di duhur. berarti orientasinya dunia. Ya itu yang buat famangka, nanti hijratu ila dunia, abim ro'atin yang kihuwa, ya hijratuhu ila ma'ajar. Oh cokong hijrah orientasinya babunan sampai dunia. Lalu aku misalnya takoy, kowe bar sholat subuh pun, lah saya itu orang siap mati, dereng mapan Gusti. Ya itu berarti enggak ada otak kamu di hati kamu opoh dan itu enggak boleh. Makanya di sini nanti orang mukmin ukurane ning hisabku koyo salat. Dadi kowe kowe nak dihisabku cepet. Mergo takoki pangeran wau. Tapi buktekno ning atimu. Mulane kula niku pede. Kula mati ku pede. Mergo wis pikiran kula ning donya iku misalnya kula niki kan mulang jenengan kan. Terus malam selasa insyaallah ijek mulang. Selasa isuk mulang. Kula mulai teng narukan niku perbu pagi nggih mulang enten teng jamaah Bapak. Di pikiran gue ya, bermulang-mulang, bersolat-solat, jadi semua itu. Lo betul nanti kepikiran makan bareng, terus orang kayak gue, terus gue riuh cita-cita nih, jadi pinter. Terus, wah ya Allah, pembuat surah pengeran. Nah ya wong mukmin itu bena hasanatin, di antara dua kebaikan, hasanatun kot-kotu, yaitu gue solat, bisa. Wah hasanatun yang tadi, misalnya yang tadi, subuh. Jadi siklusnya kena tak kok. Bersubuh ha, mbon. Lewo pok ning dunya, ngentosi dhuwur. Ngentar dhuwur. Lewo ning dunya, ngentosi. Berarti mau tantenan sampai kebaikan. Oh itu hebat sebenarnya. Iku Kanjeng Nabi, nek Kanjeng Nabi pinter tenan. Nek nak ngendikan pun, tapi nak ngendikan meden-medeni ya medeni wong. Tapi wong mukmin itu di antara dua bahaya. Bena makhofaten. Urung parah kan ngendikane urung parah. Bena makhofaten di antara dua bahaya yang menakutkan. Napa ya Rasulullah, masa lalu yang enggak tahu Allah menerima apa ndak. Dan masa depan dekne cek saleh ta ora terus rasido wedi. Ya kita kan punya masa lalu yang kita enggak tahu, kalaupun ngamal baik itu enggak tahu diterima apa ndak. Dan kita enggak tahu apa ke depan kita masih baik. Makanya orang mukmin di antara dua kebaikan tapi ya di dalam dua ketakutan. Itu disebut wong mukmin bainal khaufi war raja. Paham ya, sehingga kita seimbang. Oh dia, misalnya gue lo, masih harus tahu macam-macam. Kan jurah mesti sholat masa lalu ditompo. Masa depan kita jurah yakin apa kita betul masih soleh seperti masa. Ya, makanya orang mukmin di antara dua kebaikan, yaitu satu sholat yang dilakukan dan satu kebaikan sholat lain yang masih dinanti-nanti. Tapi ya dalam satu bahaya, apakah amal kita diterima di masa lalu dan bahaya yang lain, apakah betul di masa depan kita lebih baik. Ini disebut fal mu'min bina makho fataini bina ajalin kot manto laya dirima waw makfailun lalu bina ajalin sing akan datang yang kita tidak tahu nanti Allah bagaimana dengan kita. Itu pentingnya ngaji sehingga kita akhirnya apa wayat unana rohobam warohabah. Jadi Allah mensifati orang mu'min ya orang yang berdoa atau beribadah ke saya rohobam warohabah, ya ada rasa senangnya tapi ya ada rasa takutnya. Ulama menyebut ini apa? Al khaufu war. Dalika utai mengkono-mengkono kabeh dalika lakoli iku tiksi utai mengkono-mengkono dat sing gawe al-mudab diru kang ngatur iku alim luhur bidat sing perso barang goib wa syahadati lan perso alam syahadat ma tiksi perkara goba kang goib apa ma'ani ukhal kisahi makhluk wa malan perkara hadoro kang hadir apa ma al-azizu dat sing menangan ilmani utik si dat sing menangan fi mulki dalam kerajaan ya Allah ar-rohimu dat sing welas bi ahli to'atihi kelawan ahli to'ati Allah alladzi asalam. Gracias.